makan kayak begini pagi-pagi, saben hari, jantung Anda akan sehat. Otak Anda akan sehat, pembuluh darah Anda akan sehat. Ya. Ini namanya bubur alpukat. Ya, ini kayak begini ya. Anda pagi-pagi misalkan ini di ada apa sebentar parut gitu kan. Parut kasih air panas, kasih madu, udah jadi teh antioksidan, antioksidan. Makannya sama ini. Masya Allah ya kan, ini kan tinggal dikerok. Ini coba kita bikin. Kalau biasanya urusan makan langsung diem. Tiba-tiba hening hashtagnya. Apa manfaatnya? Banyak. Bapak-Ibu sekalian, lemak ya. Siapa tuh namanya? Alpukat ini, dia lemaknya, dia proteinnya baik, protein juga. Dia mengandung lemak buat jantung juga. Cara makan alpukat yang sehat seperti apa? Jangan dikasih gula, jangan dikasih kental manis. Iya kan? Makan kayak begini pagi-pagi, sarapan. Khalifah itu gagah. Kebayang sosok khalifah gitu kan. Khalifah itu makanannya itu sehat-sehat. Masa khalifah makan cireng, cilok, seblak? Boleh gak makan begituan? Boleh, siapa yang ngelarang? Ya. Gak apa-apa, tapi ingat, kalau Anda makan sesuatu yang gak sehat, Anda perlu pikirkan. Ya, pikirkan apa? Harus dibakar. Harus dibakar kalorinya. Saya sering sampaikan, kita harus jujur, nasi padang itu kalau saya membahasakan nasi padang gak sehat, jujur aja. Tapi apakah kalau kita makan nasi padang bermasalah? Kenapa orang zaman dulu makan nasi padang biasa-biasa aja? Oh beda, beda karakter, beda kebiasaan. Orang Padang yang dulu makan nasi padang, mereka habis makan nasi padang, becangkul, beladang, betani. Naik sepeda, naik gunung, kebakar kalorinya. Kita habis makan ngapain? Tidur, update status. Akhirnya apa? Numpuk kan semua kan? Gitu loh. Gak salah makanannya, ya orang kita zaman dulu orang-orang kayak misalkan di sini makanan si orang sini apa? Rawon. Rawon tuh sehat, tapi kalau gak dibakar juga, ya apalagi mungkin rawonnya mungkin apa namanya? Mangkoknya kecil gitu ya. Dagingnya 3, 5, yang banyak apanya? Nasinya kan. Oke mahal. Nasinya banyak. Apa yang terjadi teman sekalian? Ya, Masya Allah. Ya. Umpuk. Gula gak dipakai jadi lemak. Gula ingat baik-baik. Gula gak dipakai jadi lemak. Itu kata kuncinya. Ya. Semua gula-gula yang sifatnya gula-gula sederhana yang berasal dari gula refinasi itu gula olahan lama-lama akan numpuk jadi lemak. Sekarang kita bahas contoh aja misalkan. Ini bukan untuk mencela makanan ya, tapi kita belajar. Nasi goreng misalkan. Nasi goreng itu sehat enggak? Kok ragu-ragu gitu jawabnya? Sehat? Kenapa enggak sehat? Gih. Mudah-mudahan enggak ada yang jual di sana ya. Enggak apa-apa. Beberapa kajian-kajian saya sekarang Masya Allah saya senang yang jualan-jualan di kita masjid itu sudah mulai berubah jualannya. Ya. Nasinya sudah gula. Kan gitu kan? Terus digoreng pakai minyak, udah lemak lagi. Gula enggak dipakai jadi lemak. Pakai minyak lagi lemak lagi. Pakai apa lagi? Tepung dari kerupuknya. Kan ada kerupuk tuh. Kerupuk tepung enggak? Tepung. Tepung gula enggak? Gula. Ada temannya lagi? Ada. Bakwan. Masa dilupakan? Ada bakwannya. Tepung lagi. Terus makan pakai apa? Telur. Telur itu kan protein. Protein kita dipanaskan. Seingat saya sih, di suhu 55 derajat Celcius, udah banyak yang rusak proteinnya. Terus minum. Minum apa? Gula lagi gak? Jadi dimakan apa? Gula aja. Makan rasa. Ya. Jadi daripada kayak begitu kita ganti aja. Dari sini. Misalkan Anda beli nasi goreng itu paling sehat apanya? Acarnya. Ya kan? Benar gak? Setuju gak? Boleh gak makan nasi goreng? Boleh, siapa yang larang? Caranya gimana? Banyakin acarnya. Bang, beli nasi goreng. 2 sendok aja bang, nasinya. 2 sendok makan ya. Bukan centong. Sisanya bang, acar. Masya Allah itu. Sehat, insya Allah. Karena kita udah kelebihan lemak kan? Coba jujur, Bapak Ibu sekalian. Kita udah kelebihan lemak gak sekarang? Sebagian besar. Tandanya apa? Tandanya banyak lipatan. Di mana? Perut. Gak usah dipegang-pegang, aib. Bangga lagi dipegang. Gimana gak? Apa namanya? Dan ingat ya. Lemak yang ada pada badan kita itu efeknya panjang sekali. Panjang banget. Otak dapat, tulang dapat, sendi dapat, perut dapat, ya. Jantung dapat. Otak apa yang terjadi? Lemot mikirnya. Jantung susah tidur nanti. Salah satunya, pencernaan bermasalah. Cara membuang lemaknya gimana? Dibakar, kalau enggak jangan masukin lemak. Apakah Bapak Ibu makan jeroan tiap hari? Enggak. Tapi masalahnya kita makan gula tiap hari. Gitu loh korelasinya. Ya. Kenapa bapak-bapak yang nyangkul-nyangkul, yang bangunan-bangunan pinggir jalan tuh badannya six pack? Six pack loh itu. Coba lihat, perutnya datar gitu kan. Lebih gagah daripada orang Telkomsel itu. Telkomsel duduk dia, gak ada nyangkulnya gitu kan. Caranya gimana orang Telkomsel bisa kayak mereka? Kalau gedungnya 5 lantai, jangan naik lift. Bisa. Tek-tek-tek naik gitu kan. Setiap beberapa tangga, jangan begini tapi sambil tahan napas. Sebulan insya Allah kebentuk tuh badan. Serius. Ini gak bercanda. Kebentuk karena naik tangga tuh salah. Bahkan ada perlombaan itu, apa namanya itu, vertical run. Ada tuh. Naik tangga, itu ngebakar kalorinya luar biasa. Saya Pak Abu pernah nyobain jogging 12 kilo. Anda tahu kebakaran cuma berapa? 700 kalori. 1 piring nasi goreng, selesai. Lari 12 kilo, hampir 2 jam itu saya ya. Ya, karena memang bukan pelari, pernah nyobain. Seperti itu. Jadi kita harus ngerti dulu masalahnya apa. Karena masalah yang dimakannya masalah sudah banyak masalah. Kayak sekarang kayak begini kan sudah jadi makanan nih. Ini Masya Allah teman sekalian. Ada madunya gak? Ini kayak madu nih. Makan kayak begini pagi-pagi, saben hari, jantung Anda akan sehat. Otak Anda akan sehat. Pembuluh darah Anda akan sehat. Ya, ini namanya bubur alpukat. Lagi asik Anda kan, Masya Allah, saya bertekad gitu kan, ingin mengubah diri saya lebih hidup sehat. Bikinlah kayak begini kan, makan. Tiba-tiba abang bubur lewat, teng teng teng teng teng. Terus gimana? Sampaikan selamat tinggal pada beliau. Enggak lah, tenang aja. Buburnya bisa dibikin sehat gak? Bisa. Caranya gimana? Bisa bubur ayam itu bikin sehat. Caranya berasnya diganti. Jadi beras merah, beras hitam, kalau enggak beras coklat. Lebih sehat lagi bubur ayam itu kalau apa? Anda beli kuahnya, terus dikasih sayurnya banyak-banyak. Jadi mangkok itu penuh dengan kuah dan sayur. Kebayang? Kasih sambal. Nah, udah itu bubur ayamnya. Enggak ada buburnya. Boleh lah sedikit, kan kita udah kebanyakan gula. Kalau badan Anda sudah terbentuk, sudah asik, silakan makan apa aja. Ini masalahnya puasa jarang, sayur jarang, buah jarang, minum jarang, olahraga jarang. Tiap hari makan gitu-gitu terus, ya namanya buka pintu penyakit. Ya kasihan dokter-dokter Pak Bu sekarang. Coba lihat, Anda bayangkan. Kita sekarang kalau boleh saya katakan ya dengan kondisi kayak sekarang ini, ya yang belum yang atau tidak teredukasi apa, bagaimana caranya ngasih tahu masyarakat untuk makan sehat, itu yang belum. Sedangkan kuncinya di situ, bagaimana mau sehat zaman sekarang, semua tempat makanan udah gak sehat semua. Lihat puskesmas sekarang, lihat rumah sakit itu paling sepi kapan? Ramadan. Ya kan? Itu kan kata kuncinya. Makanya supaya rumah sakit jangan terlalu ramai, banyakin puasa. Kan gitu kan? Karena emang puasa bikin sehat, seperti itu. Nih buburnya. Apa yang terjadi buat sekalian? Lengkap di sini. Apalagi Anda, Masya Allah, ini sumber asam amino yang paling baik itu, ya tadi ada madu, ya ada kurma, ya seperti ini. Ya, gampang. Murah gak ini? Sebenarnya murah sih. Ya. Alpukat kira-kira 5.000 dapat gak satu? Dapat. Bubur ayam? Lebih malah sekarang. Jadi kalau ada orang bilang hidup sehat itu mahal, kata siapa? Ya kan? Sekarang, mahasiswa, ada pernah nanya saya, dokter, saya mahasiswa dengan low budget, bagaimana cara hidup sehat? Jawaban saya apa? Banyakin puasa. Iya kan? Nanti kalau lagi mau buka puasa, datangin masjid-masjid. Lebih irit lagi. Jadi puasa Daud gitu kan, lebih banyak lagi uang bulan bisa dihemat.